Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufik inayah kepada kita untuk kita melanjutkan kajian kita, membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Mashhur bi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah membaca uraian beliau menjawab pertanyaan apa bekal seorang yang mengadakan safar hijrah menuju Allah, apa pula jalannya dan apa pula kendaraannya. Dan telah kita baca yang bagian yang kedua, yaitu jalan yang mesti ditempuh, yang mesti dijalani seorang yang mengadakan perjalanan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti dia jalani adalah badrul juhdi wa istifrahul wus'i. Falayyunala bil muna wa la yudraku bil huwaina. Dia harus mencurahkan kesungguhan, mencurahkan segenap usaha dan upayanya, karena cita-cita itu tidaklah bisa diperoleh dengan angan-angan, tidak pula bisa digapai dengan gampang. Harus siap berjuang, siap berkorban, siap menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Untuk itu beliau menyatakan tidak ada jalan yang dia akan lalui ketika dia sudah siap menunggang kendaraannya, untuk dia siap mengadakan perjalanan, kecuali harus ada dua perkara yang ada pada dia, yaitu dia tidak peduli dengan celaannya orang-orang yang mencela, caciannya orang yang mencaci, kritikannya orang-orang yang berpandangan negatif. Tidak peduli dengan yang bahasa sekarang dengan bully. Dia tetap kokoh dan tegar, semangatnya membaja, kuat, tidak luntur panas ataupun ketika ditimpa hujan, Kemudian yang kedua, antahuna alai nafsuhu fillah, untuk dia ringankan jiwanya ketika ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berat-beratkan dirinya ketika dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga dia pun akhirnya maju ke depan, tidak takut dengan berbagai bayang-bayang kesulitan. Adanya mara bahaya yang itu adalah sifatnya sementara, yang kalau dia jalani, dia tetap tempuh perjalanan hijrah menuju Allah, justru dia di kesulitan-kesulitan, perkara yang kadang terasa berat, namun di balik itu dia akan mendapati kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan. Di balik kepahitan itu ternyata ada yang lebih manis akan dia dapatkan. Fa inna ma'al usri yusra. Karena kalau dia di awal sudah takut, khawatir, termakan oleh bayang-bayang yang dihiasi oleh syaitan yang ingin menggagalkan upaya dia menempuh perjalanan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang mogok, berhenti dari langkah yang ingin dia jalani. Bahkan bisa saja dia mundur akhirnya. Bahkan kemudian jatuh, terkapar, lunglai. Kecuali kalau dia kemudian mendapati obat dari keadaan yang terpuruk demikian, sehingga dia bangkit, kembali bersemangat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ganti bayang-bayang godaan setan dari berbagai keberatan dan kepahitan serta kesukaran, dia ganti dengan harapan-harapan yang indah, yang nikmat yang Allah taala janjikan untuk dirinya. Maka penyakit kemalasan, keterpurukan, dan jatuhnya dia itu akan terobati, dia akan bangkit kemudian melangkah dengan gagah dan gegap untuk dia jalani perjalanan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis beliau, ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, hadis sahih, inna likulli amalin sirrah wa inna likulli sirratin fatrah. Sesungguhnya pada setiap amal perbuatan ada masa memang penuh semangat, kuat tekad. Namun setelah dia berjalan dengan semangat dan tekad yang kuat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innalikulli sirratin fatrah. Sesungguhnya pada setiap satu yang ada semangat itu kadang datang juga masa-masa lemah semangat. Sifatnya manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan faman kanat fatratu ala sunnah au ila sunnah faqad naja. Barang siapa yang keadaan masa-masa dia turun semangat itu dia tetap di atas sunnah, dibimbing oleh sunnah, maka dia akan selamat. Nah, wa man kanat ghairu dzalik faqad halak. Namun siapa yang masa-masa turun semangatnya itu sudah lepas dari sunnah, tidak lagi dibimbing sunnah, faqad halak, maka binasalah dia, celakalah dia. Bisa saja dia awalnya semangat, namun ketika dia turun semangat semakin drop, semakin drop, semakin drop. Dia tidak berusaha mengobati atau mencari obat. Semakin parah, semakin parah. Fi kulubihi marad, fazadahumullah marad. Pada kalbunya ada penyakit dan Allah Ta'ala tambah semakin penyakitnya. Maka lambat laun dia tinggalkan satu persatu sunnah. Dia tinggalkan majlis sunnah. Dia tinggalkan pertemanan di atas sunnah. Dia tinggalkan amalan-amalan sunnah. Betul-betul dia drop. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Faqad halak. Maka binasalah dia. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. 6. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi. Jangan seperti orang-orang yang Allah Ta'ala nyatakan. Wa minan nasi man yakulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah, namun ketika dia diuji dengan adanya gangguan dari manusia yang sana mencaci, yang sana mencela, di sana ngasih sebutan atau panggilan atau label negatif, yang sana menjatuhkan, nah, yang sana membuli, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, lantas dia menjadikan fitnahnya manusia demikian, gangguannya manusia demikian, seperti dia mendapatkan azab dari Allah. Dia enggak kuat. Tidak berusaha memohon pertolongan kepada Allah. Tidak berusaha untuk membentengi dirinya agar tetap kokoh dan kuat. Justru dia lari. Menyelamatkan agar manusia tidak mencacinya. Agar manusia tidak membulinya. Agar manusia tidak memakinya. Cari ridhonya manusia. Akhirnya dia tinggalkan jalan Allah. Nah, padahal Allah Ta'ala menyatakan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Pasti, pasti kami timpakan ujian kepada kalian hingga kami mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang memang berjihad. Jihad badrul juhdi wal wus'i fi sabili, mencurahkan segala kemampuan, upaya, usaha di jalan Allah, itu jihad. Kala dia butuhkan jihad dengan jiwanya, dia pun maju dengan jiwanya. Kala dibutuhkan dengan hartanya, dia maju dengan hartanya. Kala dibutuhkan dengan tenaganya, dia maju dengan tenaganya. Dengan fikirannya, dengan ilmunya, jihad. Siapa orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalannya Allah? Wa na'lamal mujahidin, wa na'lamal mujahidina was-sabirin, dan yang siapa yang sabar? Hatta na'lamal mujahidin was-sabirin. Siapa yang sabar? Naam. Ada yang semangat berjihad namun tidak sabar. Baru ngajar sebentar, loyo. Naam, tinggalkan mengajarnya. Tidak sabar. Nah, baru berta'awun di dalam dakwah, dalam tarbiyah. Tidak sabar. Tinggalkan. Jalan yang semestinya dia harusnya tempuh karena itu yang akan mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab ketidaksabaran. Walaupun awalnya punya semangat jihad maunya. Tapi ujian, godaan, cobaan setiap saat datang, setiap saat datang. Naam. Ayol ikhwah. Nasihatan lana. Sebagai nasihat bagi kita semua. Naam. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan demikian mudah. Tinggal kita punya azam dan kesabaran. Punya tekad dan kemudian sabar. Saya nasihatkan untuk kita semua. Keberadaan kita di ma'had. Di lingkungan ma'had. Cita-cita awal mulia. Supaya kita bisa bermajelis ilmu. Bisa ngaji. Taklim. Yang ketika mungkin tinggal di luar ma'had. Agak kesulitan, apalagi bisa rutin. Ketika di ma'had sudah diberikan kemudahan, kemudahan. Tapi semangat hanya di awal, tidak sabar. Akan menjadi fenomena kenyataan awal rajin di majelis. Lambat laun jarang mulai jarang. Lambat laun sangat-sangat jarang. Ini kalau tidak diobatin, hilang sabarnya. Hilang tekad semangatnya untuk talabul ilm. Padahal di markis yang dibuka setiap saat majelis ilm. Kenapa godaan datang? Cobaan datang. Penghalang-penghalang datang. Yang jelas syaitan tidak akan kemudian melepas begitu saja. Manusia-manusia yang ingin dia dekat dengan majelis ilmu, ingin dekat intifa, mengambil manfaat dari ayat-ayat yang dibacakan di majelis ilmu. Dari hadis-hadis yang disampaikan di majelis ilm. Syaitan tidak serta-merta, aduh sudah saya enggak mau goda orang itu. Lah, harus digoda. Naam, ikhwan fidan zani Allah iyyakum. Makanya sebagaimana ayat yang sudah kita baca sebelumnya, prinsip menggapai keberhasilan dalam perjuangan, kemenangan dalam perjuangan, itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, tetapilah terus kesabaran. Warabitu, siaga. Godaan setiap saat datang. Naam. Cobaan setiap saat datang. Naam. Penghalang yang ingin berusaha menghalang-halangi, menggagalkan kepada engkau datang. Warabitu, ribat. Siaga satu. Naam. Wattakullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Naam. Makanya perhatikan selanjutnya kata Al-Imam Al-Qayyim setelahnya, di alinea setelahnya. Qala rahimahullah ta'ala, wala yatimmu lau hadanil amrani illa bisabr. Ifhamu, kata beliau, tidaklah sempurna bagi dia dua perkara ini tadi, dua perkara apa tadi? Ya ini tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela, cacian orang yang mencaci, nah yang menilai macam-macam, enggak usah pedulikan. Kita mau jalan ini di jalannya Allah, jalan yang lurus. Pasti ada saja pihak-pihak yang tidak setuju, pihak-pihak yang komen macam-macam. Jangan pedulikan. Yang kedua tadi, ringankan dirimu ada di jalan Allah itu. Jangan kamu perberat supaya kamu langkahnya itu maju terus. Nah ini tidak akan sempurna kecuali harus dengan kesabaran, kata beliau. Harus dengan kesabaran. Karena kalau tidak awalnya melangkah ringan. Tapi kalau gak sabar terpelanting ke belakang lagi. Awalnya sana mencaci situ. Nah membuli sana lagi mencela. Awalnya tutup telinga. Tapi lama-lama gak kuat. Akhirnya terpelanting ke belakang. Maka harus sabar. Ikhwan fiddin azizani Allah. As-sabru sebagaimana dikatakan oleh para ulama di antaranya As-Saimin di Syarah Riyadhus Shalihin, maknanya adalah habsun nafsi, menahan diri. Menahan diri dari apa? Pengertian dalam syariat yakni habsun nafsi fi ta'atillah. Menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Terus tahan, tahan dirimu untuk taat. Nah. Yang kedua, habsun nafsi an maksiatillah. Tahan diri dari bermaksiat. Jangan, jangan bermaksiat. Ini sabarin. Nah, makanya sabar itu setelahnya musabarah. Tetapilah kesabaran. Ketika sabar hilang, segera obati untuk bisa sabar lagi. Terus demikian. Sehingga enggak ada kamus kata orang, sabar kan ada batasnya. Enggak, sabar enggak ada batasnya. Nah, batasnya kalau sudah mati, udah. Sebelum mati enggak ada batasnya. Sabar terus, harus. Artinya apa? Sabar untuk terus taat, sabar menghindar dari maksiat. Dan yang ketiga adalah habsun nafsi fi qada'illah wa qadarih. Naam. Ibtila' wal musibah. Sabar menahan diri terhadap takdirnya Allah, pada takdirnya Allah dan ketentuan Allah ketika Allah Ta'ala menimpakan musibah. Nah, menimpakan ujian, sabar. Jangan sampai keluar lesannya, perkataan, atau keluhan yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Sabar, tahan dirinya, jangan keluar perbuatannya, perbuatan yang menyebabkan Allah murka dengan sebab ada ujian malah dapat murkanya Allah. Nah, sabar untuk tetap menjaga keimanan ketika Allah Ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada dia. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala memberikan petunjuk pada kalbunya. Nah, harus dilengkapi dengan sabar. Ikhwani fiddin azani Allah. Karena dengan sabar, sesuatu yang berat akan terasa ringan. Nah, dengan sabar, sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Nah, tapi kalau gak sabar, sesuatu yang berat akan tambah semakin berat. Nah, makanya satu kisah. Sahabiyah Ummu Sulaim. Naam. Yang sebelum menikah dengan Abu Talhah, pernikahannya di zaman jahiliyah punya anak Anas bin Malik. Naam. Kecilnya Anas bin Malik sudah diserahkan kepada Rasul untuk berkhidmat. 6. Kemudian dia masuk Islam. Datanglah orang yang melamar Abu Thalhah. Sementara Abu Thalhah ini masih kafir. Ummu Sulaim mau nikah kalau Abu Thalhah ini masuk Islam. 6. Sebagai maharnya. Iya. Sehingga ini termasuk semulia-mulia mahar masuk Islam calon suaminya. Dari pernikahannya dengan Abu Thalhah lahirlah anak. 6. Di antaranya adalah Abu Umair. Namanya. Taib. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, suatu kali anaknya sakit keras sementara suaminya tidak ada di rumah. Sedang keluar kerja. Dalam keadaan suaminya keluar nih puasa. Anaknya sakit keras sampailah meninggal sehingga diurus sendiri oleh Ummu Sulaim. 6. Rumaisah bintu Milhan. Diurus sendiri. 6. Sampai dimandikan dan sebagainya. Dah, diurus sendiri. Justru dia ketika menjelang sore, dia sudah siapkan untuk buka suaminya dan dia berdandan. 6. Semenarik mungkin untuk suaminya. 6. Suaminya datang, tanya bagaimana keadaan anaknya. Dia jawab, anakmu lebih baik dan tidak pernah lebih tenang dibandingkan sekarang. 6. Datanglah malam, maka beliau melayani suaminya. Baru pagi tahu Abu Thalhah ternyata anaknya meninggal. 6. Sampailah berita yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, mendoakan barokah. Allahumma barik fikuma fil bariha au fi barihatikuma. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala memberkahi di malam kamu, di tadi malam kamu berdua. 6. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kisah ini, 6. Di antara faedahnya, lihatlah Ummu Sulaim tabahnya dan sabarnya. Karena dia yakin dengan sadar anaknya itu titipan. Ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidaklah larut dengan kesedihan ataupun tangisan yang bagian dari niyahah, meratap, tidak. Sehingga dari kejadian tersebut disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sebab layanan beliau kepada suaminya tadi di malam itu, yang kemudian paginya didoakan oleh Rasulullah SAW barokah. Dengan sebab itu dia hamil lagi. Sampai kisahnya beliau punya anak 10 anak. Dan semuanya hafal Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran, pandai Al-Quran. Didoakan berkah oleh Rasulullah SAW dalam hubungannya suami istri. Lihat, ikhwan fillah azani Allah, ketabahan beliau. Sesuatu yang berat, ditinggal mati anaknya yang tentunya sangat disayang. Tapi beliau hadapi dengan sabar, maka yang berat itu jadi ringan. Dia tidak lalai, tidak lupa berkhidmat kepada suaminya. Dia siapkan makan sahurnya, makan berbukanya, dia layani malam harinya, yang kemudian paginya mendapatkan doa dari Rasulullah SAW menjadi sebab keberkahan Nah, sampai kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala ganti yang lebih baik, lebih banyak. Setelah itu punya anak 10 yang semuanya pandai Al-Quran, mahir dalam Al-Quran. Nah, dan tentunya kesabaran-kesabaran yang lain sangat banyak dari sirahnya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan hanya dalam kehidupan sebagai rumah tangga ketika salah satu dari anggota keluarganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas itu. Bahkan bagaimana sabarnya mereka berjihad di jalan Allah, bukan hanya sebatas hartanya, tapi sampai nyawanya. Nah, dia tinggalkan keluarganya berhari-hari, berminggu, berbulan di jalan Allah, berperang. Kalau tidak membunuh, maka dia dibunuh. Itu dijalani oleh mereka sabar. Nah, ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Sekali lagi, kesabaran. Nah, Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala di kitab beliau yang ada pembahasan dengan juga hijrah, namanya kitab Tariqul Hijratain. Salah satu kitab dari Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, Tariqul Hijratain wa Babis Sa'adah kalau enggak salah. Nah, jalan dua hijrah dan pintu menuju kepada kebahagiaan. Beliau menyatakan, as-sabru huwa na'usuhulah takhaffafa 'ala mubtala ba'da istiqal. Sabar itu adalah jenis kemudahan, macam mudah sehingga akan menjadi ringan dirasakan oleh orang yang tertimpa musibah atau petaka dari perkara yang berat. Itu diantaranya efek atau pengaruhnya sabar. Sesuatu yang berat menimpa, musibah yang mengena, itu dirasakan lebih ringan oleh orang yang sabar dibandingkan orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar kena musibah sedikit meronta-ronta, meratap. Naam. Keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang kotor, sikap-sikap yang jelek. Ada penuh yang sabar, tenang. Keluar dari lisannya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah kita ini bakal kembali. Kita punya apa? Lahir dilahirkan oleh Allah, lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Sekarang kok punya apa-apa? Itu yang memberi Allah. Kalau kemudian diambil oleh Allah, bukan milik kita. Nah, innalillah, kita sesungguhnya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan bahkan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya orang yang sabar. Wa tasahala 'alai su'ubah. Wa tasahala 'alai su'ubatul murad, sehingga akan menjadi ringan bagi dia kesulitan-kesulitan apa yang dia ingin gapai, dia inginkan. Ada kesulitan-kesulitan itu akan menjadi mudah. Naam. Wa huwa as-sabru lillah wa huwa sabrul muridin. Dan inilah sabar karena Allah. Dan inilah sabar orang-orang yang punya keinginan dan cita-cita. Sampai cita-citanya tercapai, terus dijaga kesabarannya. Itu. Kalau yang belajar nahwu, Ada sahid dari sebuah bait yang sangat bagus. Nah, pembahasan au bimakna ila. Nah, disebutkan dalam sebuah bait, nam la astashilanna su'ba au udrikal muna. Ada au udrikal muna. Ini bimakna ila, sampai gitu. Hingga au bimakna ila, ini sahihnya. Sehingga udrikanya dibaca mansub ila an udrikal muna, aslinya demikian. Aku akan menganggap mudah sesuatu kesulitan-kesulitan. Talabul ilm ya sulit, ada hafalan, ada setoran, ada ujian, sulit. Tapi karena ini mulia, karena ini berharga, lebih berharga dan lebih mulia dari emas dan intan, perak. Nah, maka kesulitan-kesulitan harus menghafal, harus menulis, harus ngerjain PR, harus ada imtihan, anggap itu semua mudah. Nah, nyatanya banyak kok orang yang sabar berhasil. Masa saya enggak bisa? Nah, cemetilah dirimu dengan orang-orang yang sudah lewat dari generasi-generasi sebelumnya yang mereka semangatnya menjadi contoh tauladan bagi kita. Bukan kemudian kita mencontohnya orang-orang yang semangatnya adalah lemah. Nah, contohlah orang yang sudah berhasil. Jangan mencontoh orang yang gagal. Kemudian kita menyusun banyak alasan. Anu begini, anu begitu. Alasan. Ada orang yang keadaannya lebih sulit dari kita. Bisa. Nah, mencari ilmu sampai berbulan-bulan berjalan. Mencari ilmu biaya sampai mencari sendiri. Mencari ilmu sampai dia keluar daerahnya. Dalam keadaan sulit, belum ada kertas, belum ada pena yang semudah sekarang. Dulu harus membuat sendiri pena tinta itu. Dan setiap kali dicelup, mungkin 2-3 huruf habis celup lagi. Dalam keadaan kertas tidak semudah sekarang. Nah, harus cari kulit-kulit pohon. Nah, ikhwani fi dzannya, lauh, lempengan-lempengan, batu, apa yang bisa dipakai papan dulu itu. Nah, sekarang mudahnya untuk menulis, subhanallah. Beli pulpen satu, mau satu buku, gampang. Tapi ikhwani fi dzannya Allah, sesulit keadaan mereka, tetapi karena azamnya kuat, tekadnya kuat, dan sabar, mereka dapat. Nah, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Adapun diberi kemudahan, tapi kalau loyo, gak ada semangat, setengah halaman itu berat. Buat mereka yang umat generasi dahulu yang sulit, ikhwani fillah jazani Allah, karena semangat berjilid-jilid. Nah, Fathul Bari, berapa jilid? 15 jilid dicetak sekarang. Musnad Imam Ahmad, berapa jilid? 50 jilid. Subhanallah, selesai itu ditulis. Risalah Tabuqiyah, ini ditulis ikhwan dalam perjalanan. Dalam keadaan Imam Ibn Qayyim itu luar biasa. Beliau miskin. Bukan miskin, enggak punya harta. Punya harta, tapi kapan punya harta? Dibelikan kitab. Nah, dan beli kitabnya dahulu ya ikhwan, bukan seperti sekarang. Ya, begitu gampang. Dulu beli kitab itu memang ya nuskhoh, ditulis tangan itu. Betul-betul tulisan tangan, karena belum ada percetakan, belum ada fotokopi. Nah, karena semangat, kesulitan-kesulitan itu menjadi mudah. Beda dengan kita sekarang, kemudahan-kemudahan, tapi loyo, gak ada hasilnya. Ibaratnya begitu, kalau disertai dengan loyo. Yang semestinya kemudahan-kemudahan ini, kalau disertai dengan semangat, hasilnya lebih luar biasa. Nah, perhatikanlah prinsip ini untuk orang sabar. La astashilanna so'ba au udrikal muna. Nah, aku akan menganggap mudah kesulitan-kesulitan sampai aku mendapatkan cita-citaku. Itu. Nah. Ikhwan fillah azzani Allahu ayyakum. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Lanjutannya. Karena tidaklah akan tunduk cita-cita itu bisa diraih. Tidak bisa tunduk untuk bisa diraih. Illa lisabiri. Kecuali bagi orang yang sabar. Nah, mondok baru. Di sana dibully teman. Habis itu loyo, enggak mau. Ya, berhentilah akhirnya. Kapan suksesnya? Namanya kalau sudah berhenti, oh, bicara sukses. Nah, sukses itu kalau terus dijalani hingga cita-cita digapai. Nah, kesulitan-kesulitan itu anggaplah mudah. Apalagi Allah Ta'ala telah menyatakan, fa'inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama adanya kesulitan-kesulitan, ada setelah itu kemudahan. Ini ikhwan fillah azzani Allahu ayyakum. Pembahasan ini sangatlah penting. Sekali lagi karena kita ini semuanya ada dalam perjalanan. Cuman kita mau cepat atau lambat atau bahkan tertinggal atau mogok, ya. Nah. Maka hendaknya kita berilmu tentang apa bekal yang harus disiapkan, jalan yang harus dilalui, kendaraan yang harus dipakai. Pembahasan ini sangatlah penting. Qala rahimahullah. Sebelumnya ada tambahan faedah juga disebutkan di kitab beliau Tariqul Hijratain ketika membahas sabar ini, karena satu poin yang penting dalam perjalanan sabar ini. Ikhwan fillah azzani Allahu wa iyyakum, seperti yang kita sebutkan tadi, beliau menyatakan as-sabru bil azimah was-sabat. Sabar itu dengan punya tekad kuat, nam, wasabat dan terus berusaha kokoh, gitu. Nam, jangan hanya semangatnya kuat, tapi nggak kokoh. Harus semangat kuat, kokoh. Nah, untuk kokoh terus. Pertahankan semangat kuat itu. Baca sirahnya salafus soleh, bahkan para anbiya ul mursalin, yang mereka adalah ujiannya paling berat. Para anbiya itu menjadi contoh bagi kita semua. Generasi salaf menjadi contoh bagi kita semua. Tapi kalau nengoknya kita ke orang-orang sekarang, ya sudah. Nah, banyak main, ikut banyak main. Gak ngerjain PR, ikut gak ngerjain PR. Itu kalau orang sekarang. Nengoknya ke orang-orang sekarang yang lemah-lemah semangat. Tengoklah orang-orang yang lewat bagi kita, generasi-generasi sebelum kita, dari generasi salafus soleh. Bagaimana mereka semangatnya, perjuangannya, kesabarannya, ketabahannya, kekokohannya. Nah, nas'allah as-sabat wal istiqamah. Itu. Jadi ada azimah dan ada as-sabat. Kokoh. Kuat tekadnya dan kokoh pijakannya. Nah. Beliau menukilkan ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, khairu aisin adroknahu bis sobri. Nah, kebaikan hidup ini kita dapatkan dengan modal sabar. Baiknya hidup kita ini, nah, kita dapati dengan modal sabar. Beliau juga membawakan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seseorang itu diberi perkara yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Sabar itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan yang paling luasnya. Nah, karena segala sesuatu akan didapati kebaikan itu dengan sabar, segala sesuatu menjadi luas sekalipun nampak sempit berat akan menjadi luas dan ringan ketika dihadapi dengan sabar. Nah, tak terkecuali ketika kita menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Kalau kita enggak sabar, ada saja godaan. Sebenarnya enggak sibuk, ya ada saja kesibukan. Nah, padahal sebenarnya enggak sibuk, tapi kok ada saja ya bisikan sibuk itu. Nah, akhirnya untuk bermajelis ilmu berat. Nah, perlu sabar. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Ini pembahasan sabar ini adalah ibarat seperti lautan yang tak bertepi. Sepanjang manusia berjalan, maka modal sabar ini tidak boleh ditinggal. Naam, dan sering-seringlah diulas, dinasihatkan untuk diri-diri kita supaya kita menjadi golongan orang-orang yang sabar, karena Allah Ta'ala menggandengkan jihad itu dengan kesabaran. Walana beluannakum hatta na'lamal mujahidin wassabirin, hingga kami mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar. Masya Allah, sudah isya waktunya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.